dumateng poro tamu ingkang minulya sugeng rawuh soho sugeng pinanggian kalian gebyar seni tayub ala gitar bekerja sama kalian Perdana Rekod Surabaya ing dinten menika kita pramugari badhe ngaturaken sampun dumateng erp meja per meja ingkang dipun iringi gending gedhog kita Blitar sugeng Amir Sanjun.